Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad yang disusun oleh Ibnu Jauzi rahimallahu taala. Faslun, pasal yang baru. Min rawa'i'it tasanif, termasuk dari karya tulis kitab-kitab yang sepantasnya untuk diperhatikan, dipelajari. Berkata Abul Faj Ibnul Jauzi rahimahullah, wa 'alaika bi kitabi Minhajil Muridin, hendaklah engkau membaca kitab Minhajul Muridin. Fa innahu yu'allimuka suluk, karena kitab itu akan mengajarkan kepadamu tentang masalah adab, akhlak, perilaku. Faja'alhu jalisaka wa mu'allimaka, jadikan kitab itu sebagai teman dudukmu, sebagai gurumu. Wa talammah kitaba Sayyidul Khatir, demikian pula lihatlah kitab Sayyidul Khatir. Fa innaka taqa'u biwaqi'atin tuslihu laka amra dinika wa dunyaka, karena akan engkau dapat di dalam kitab Sayyidul Khatir itu peristiwa-peristiwa yang akan memperbaiki urusan agamamu, demikian pula duniamu. Wa tahfad kitab Junnatin Nazar, fa innahu yakfi fi talqihi fahmika lil fikhi, demikian pula hafalah kitab Junnatun Nazar, karena kitab itu akan mencukupi engkau dari memberikan suntikan tentang pemahamanmu tentang masalah fikih, memberikan tambahan ilmu, suntikan ilmu pada pemahamanmu dalam urusan fikih. Wa mata tasaghalta bi kitabil hadaik ittala'aka ala jumhuril hadis, maka kapan engkau sibukkan dirimu dengan kitab al-hadaik, maka niscaya kitab itu akan memperlihatkan kepadamu tentang banyak hadis. Wa idzal tafatta ila kitabil kasyaf abana laka mastur ma fi sahihain minal hadis, apabila engkau melihat kepada kitab al-kasyf, dinamai oleh Ibnu Rajab dengan al-kasyful li muskilis sahihain, ada 4 jilid, maka kitab itu akan menjelaskan kepadamu segala sesuatu yang mastur, yang masih muskilah dari sisi mungkin lafadznya, hal-hal yang terdapat dalam kitab sahihain dari hadis-hadis. Wala tatasaghalanna bi kutubit tafasir allati sanafadha al-ajim, jangan engkau sibukkan dirimu dengan kitab-kitab tafsir yang disusun oleh orang-orang ajam. Wa ma tarakal mughni wa zadul masir laka hajatun fi syai'in min at-tafsir, apa yang ditinggalkan dalam kitab al-mughni demikian pula zadul masir, maka engkau akan memiliki kebutuhan yang besar dari kitab tafsir. Ketika engkau mempelajari tafsir, maka jangan tinggalkan dua kitab itu. Wa amma ma jama'tuhu laka min kutubil wa'di fala hajata laka ba'daha ila ziyadatin aslan, Adapun apa yang aku kumpulkan untukmu dari kitab-kitab yang berisi masalah nasihat, maka jika engkau membaca kitab-kitab itu, maka tidak lagi engkau butuh kepada kitab yang lainnya setelahnya. Enggak butuh tambahan lagi. Karena kitab-kitab yang berisi nasihat yang disusun oleh Ibnu Jauzi sudah mencukupi. Faslun, pasal yang berikutnya. Sifatul wa'idhi an-nafi', sifat seorang yang memberikan nasihat yang nasihatnya itu bisa mendatangkan manfaat. Ya. Kata beliau, wa kun hasanal mudharah lil khalqi ma'a shiddatil i'tizali anhum. Jadilah engkau seorang yang bagus dalam hal mudharah. Ketika berbicara itu lembut, mengalah, ya. Namun tidak sampai mengalah dalam urusan agama. Ya. Baguslah dalam mudarah, ya, berlemah lembut kepada manusia yang lainnya. Ma'asiddatil i'tizali anhum. Ya. Disertai dengan bentuk ya, i'tizal, yakni enggak terlalu bercampur dengan mereka. Ya. Fa'innal uzlata rahatun minal khula, min khulato isu wa mumkiyatun lil waqar. Karena uzlah itu akan menjadikan kita istirahat. Ya. Dibandingkan ketika engkau bercampur dengan mereka, orang-orang yang mungkin buruk akhlaknya, agamanya. Demikian pula di antara faedah uzlah adalah akan menjadikan engkau tetap berwibawa. Ya. Tentu, ya, telah kita sebutkan tentang masalah uzlah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Yang paling utama tentunya adalah bercampur, bergaul, bermuamalah dengan manusia yang lainnya. Karena dengan itu seorang alim itu akan bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Ta'awun alal birri wa taqwa. Demikian pula menyampaikan ilmu, memberikan nasihat, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Dengan bercampur dengan manusia yang lainnya, itu semua akan bisa dikerjakan. Dan itu apabila ada sisi-sisi kebaikan yang besar ketika seorang itu bercampur dengan manusia, maka itu akan lebih baik daripada seorang yang uzlah. Ya. Hadis Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, al-mu'minul ladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum khairu minal mu'min mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adzahum. Seorang mukmin yang bercampur dengan manusia yang lainnya, bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bercampur dengan manusia yang lainnya dan tidak bisa bersabar atas gangguan mereka. Namun apabila maslahat yang besar yang diharapkan ketika seorang alim bergaul dengan manusia yang lainnya itu tidak bisa diambil, ya, dia tidak bisa memberikan faedah kepada manusia yang lainnya karena mereka menolak apa yang disampaikan. Demikian pula sebaliknya, justru memberikan gangguan yang akan bisa mendatangkan madarat untuk agamanya, maka yang lebih baik adalah al-uzlah. Ya. Uzlah, memisahkan diri dari mereka. Apa tujuannya? Dalam rangka untuk menjaga agamanya. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang hati banyak. Ya. Yusiku ayyakuna khairu malil muslim ghanamun. Yadba'u biha sa'afal jibal wa mawaki'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir harta terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim itu adalah kambing-kambing. Yang dengan kambing-kambing itu dia tinggal di daerah pegunungan, di daerah lembah, ya. Di tempat-tempat yang curah hujan baik di situ. Ya. Apa tujuannya? Bukan dalam rangka hanya untuk melihara kambing, bukan. Ya firru bidinihi minal fitan. Dia lari membawa agamanya agar terselamatkan dari fitnah. Itu tujuannya. Maka apabila manfaat yang besar ketika seorang bercampur dengan manusia yang lainnya dari amar ma'ruf nahi mungkar memberikan nasihat itu tidak didapatkan, bahkan justru sebaliknya ketika bercampur dengan manusia yang lainnya mendatangkan madarat untuknya, untuk agamanya, maka yang terbaik adalah al-uzlah. Kata beliau, fa innal wa'idu khasatan yambagi lahu alla yura mutabaddilan wala masyan fi suq wala dhahikan. Karena sesungguhnya seorang yang memberikan nasihat khususnya sepantasnya baginya untuk tidak dilihat dalam keadaan dia menjadi seorang yang bermudah-mudahan di hadapan mad'unya. Ketika melakukan segala sesuatu itu terburu-buru, tergesa-gesa, tanpa perhitungan. Ya. Dan tidak pula sepantasnya seorang yang memberikan nasihat itu kegemarannya adalah jalan-jalan di pasar. Ya. Wala dhahikan, tertawa terbahak-bahak di antara mad'unya yang diberikan nasihat. Liyahsuna bihi dhan fayantafi'u biwa'dihi. Agar persangkaan baik itu tertuju kepadanya. Ya, sehingga nasihat yang dia sampaikan itu memberikan manfaat kepada mad'unya. Ya. Fa idza tararta ila mukhalatatin nas fa khalidhum bil khilmi anhum. Apabila engkau harus bercampur dengan mereka manusia yang lainnya, maka bergaulah dengan mereka dengan sikap penuh kelemah lembutan terhadap mereka. Fa innaka in kashafta an ahlakihim lam takdir ala mudaratihim. Karena sesungguhnya apabila engkau tersingkap kepadamu dari ahlak-ahlak mereka, perbuatan mereka, maka niscaya engkau tidak akan mampu bersikap mudarah kepada mereka, berlemah lembut kepada mereka, ngalah terhadap mereka. Mengapa? Ya, karena buruknya ahlak mereka. Ya. Kadang mereka memberikan olok-olokan, apakah dengan ucapan, apakah dengan sindiran, dengan isyarat. Demikian pula kadang-kadang ketika seseorang itu memberikan nasihat, ya, di hadapannya diam, namun setelah hilang kita dari hadapan dia, apa yang disampaikan itu tidak lagi memberikan asar bekas, ya, spontan langsung dilanggar. Kadang-kadang sikap-sikap yang demikian itu akan menimbulkan rasa marah dalam hati kita. Bukan marah karena nasihat kita tidak dianggap, tapi karena agama, nasihat yang berisi perintah agama tadi itu dilanggar. Ya, secara instan, langsung. Yang kadang-kadang ini tidak, kita tidak memiliki kesabaran, sehingga kita tidak mampu untuk mudaroh terhadap mereka. Maka, di antara nasihat beliau, Ibnu Jauzi kepada putranya, apabila engkau memberikan nasihat, maka ya, uzlah, yakni tidak terlalu bercampur dengan manusia yang lainnya. Kalau bercampur, ya, usaha untuk bersikap lembut kepada mereka. Demikian boleh disebutkan dalam catatan kaki dalam Sayyidul Khatir. Ya. Beliau mengatakan, ma'arifu lil alim qattu ladzatan wala izzatan wala syarafan wala rahatan wala salamatan afdal minal uzlah. Aku tidak mengetahui bagi seorang alim sama sekali ada sebuah kelezatan, kenikmatan, kemuliaan. Demikian pula istirahatnya dia, selamatnya dia, itu lebih utama, lebih bisa didapatkan daripada uzlah. Ya. Fa innahu yanalu biha salamatu badanihi. Fa innahu yunalu biha salamatu badanihi wa dinihi wa jahihi innallahi azza wa jalla wa indal khalqi. Ya. Karena dengan uzlah itu akan didapatkan keselamatan badannya, agamanya, demikian pula kedudukannya di sisi Allah dan kedudukannya di sisi makhluk. Li'annal khalqa yahwanu alaihim man yukhalituhum. Karena manusia itu seringnya menganggap remeh orang-orang yang bercampur dengan mereka. Wala ya'dhumu indahum qadral mukhalid lahum. Tidak menjadi besar ya, kedudukan orang yang bergaul dengan mereka. Ya, dianggap teman sama-sama ya. Ya. Wali hadza adma qadral khulafa lihtijabihim. Oleh karena itu menjadi besar kedudukannya para khalifah, para raja itu disebabkan karena mereka terhalangi dari yang lainnya. Enggak semua orang bisa menghadap kepada penguasa. Wa idza ra'al awam ahadal ulama mutarakhisan fi amri mubahin hana indahum. Apabila orang-orang awam melihat salah seorang ulama dia bermudah-mudahan dalam perkara yang mubah, maka akan menjadi rendah kedudukan dia di sisi mereka, di pandangan mereka. Fal wajib alaihi siyanatu ilmihi wa iqamati qadril ilmi indahum. Maka wajib untuk menjaga ilmunya, menegakkan kedudukan ilmu di sisi mereka. Faqad qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, kunna namzahu wa nadhak, dahulu kami itu juga bercanda, kami juga tertawa. Fa idza sirna yuktada bina fama arahu yasauna dzalik. Maka apabila kita itu menjadi orang yang dicontoh, maka aku tidak melihat ada sesuatu yang memberikan kelonggaran untuk kita bisa tertawa, terbahak-bahak, bercanda ketika dilihat oleh mad'unya. Ya. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, ta'allamu hadzal ilma waqdumu alaihi wa la tukhalituhu bihazlin fatamujahul qulub. Pelajarilah ilmu ya. Pelajarilah ilmu ini ya. Jagalah ilmu ini, jangan engkau campuri dengan candaan yang menyebabkan ilmu itu akan terlepas dari hati, kata Imam Sufyan ats-Tsauri. Faslun, pasal yang berikutnya. Ada'ul hukuk ya, menunaikan hak. Wa'addi ila kulli dhi haqqin haqqahu. Tunaikanlah hak pada setiap orang yang memilikinya, berhak untuk mendapatkan itu. Ya. Min zaujatin wa waladin wa qarabatin. Dari istri, demikian pula anak, demikian pula kerabat dekat. Apabila mereka memiliki hak, tunaikan haknya. Apakah dalam urusan agama, demikian pula dalam urusan dunia. Wangdur kulla sa'atin min sa'atika bimadza tadhhab. Maka perhatikanlah setiap waktu dari waktu-waktu yang kau miliki, dengan apa waktu itu pergi. Apa yang dibawa oleh waktu itu. Fala tada'uha illa asyrafa ma yumkin. Jangan engkau bekali waktu yang pergi itu. Fala tuwaddi'uha illa asyrafa ma yumkin. Jangan engkau titipkan kepada waktu yang pergi itu kecuali sesuatu yang paling mulia yang mampu engkau kerjakan. Apa maknanya? Maknanya adalah isi waktu-waktu yang kita miliki dengan sesuatu yang berharga. Ya. Yang berharga di kehidupan akhirah. Ya. Dari amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tumhil nafsak. Jangan engkau biarkan jiwamu. Wa awidha asrafa ma yakunu minal amali wa ahsana. Dan biasakan jiwamu itu untuk melakukan hal yang paling mulia. Ya, yang mampu engkau lakukan dari amalan-amalan kebaikannya. Wab'ats ila sundukil qabri. Kirimlah kepada kota kuburan. Ya. Ma yasurruka yaumal wusul ilaihi. Sesuatu yang menjadikan engkau gembira ketika engkau sampai kepada kuburan itu. Semua kita menyadari kita adalah seorang yang bakal mengalami kematian. Ya. Kita akan menjadi penghuni rumah ya, yang sunduk tadi, kotak tadi. Ya. Maka kirimkan kepada kuburan itu amalan-amalan kita. Yang amalan itu akan menjadikan kita gembira ketika kita sampai ke kuburan itu. Ketika datang kematian. Ya. Kamakil, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, ya man bidunyahu istaghal. Wahai seorang yang terhadap atau dengan dunianya, dia tersibukkan. Wa gharrahu tulul amal. Yang panjang angan-angan itu menjadikan dia tertipu. Ya. Dia hendak melakukan sebuah amalan nanti, sebentar lagi. Jalan waktu, mau melakukan amalan nanti. Berlalu waktu, besok nanti kalau saya sudah tua, kalau saya sudah begini begitu. Namanya tulul amal, panjang angan-angan. Al mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal. Adapun kuburan itu adalah kotak amalnya. Ya. Warai awakibal umur yahun alaika sabra an kulli ma tashtahi ma taqwa ma takrahu. Maka perhatikanlah akhir-akhir dari segala perkara. Maka niscaya akan ringan bagimu untuk bersabar dari segala sesuatu, apakah itu sesuatu yang engkau inginkan atau itu sesuatu yang engkau benci. Karena kadang kita mengharapkan sesuatu di kehidupan dunia ini, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak tetapkan itu untuk kita. Demikian pula kita membenci sesuatu, namun Allah subhanahu wa ta'ala uji kita dengan itu. Maka ketika kita memperhatikan akibat dari segala sesuatu, maka niscaya akan menjadi ringan ketika itu menimpa kita, diujikan kepada kita. Wa in wajata min nafsika ghaflah fahmilha ilal maqabir. Apabila engkau dapati pada dirimu ada bentuk kelalaian, ghaflah, maka bawalah jiwamu itu ke pekuburan. Wa dzakirha qurbar rahil. Maka ingatkanlah jiwamu itu dengan dekatnya masa berangkatmu, masa perjalananmu menuju kehidupan akhirah. Kematian itu dekat. Ya. Wadabir amraka wallahul mudabbir fi infakika min ghairi tadbir. Maka aturlah urusanmu, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengatur segala sesuatu. Aturlah dalam urusan infakmu, belanjamu, tanpa ada sifat boros, foya-foya dalam membelanjakan harta. Li'alla tahtaju ila nas, agar ya, engkau tidak menjadi orang yang butuh kepada manusia yang lainnya, memelas kepada manusia yang lainnya. Ketika kapan? Ketika engkau memiliki harta, engkau gunakan seluruhnya untuk foya-foya, untuk perkara-perkara yang sia-sia. Lalu dia kehabisan harta, apa akibatnya? Dia berharap kepada manusia untuk mendapatkan bantuannya. Fa inna khifdzal mal minaddin. Maka sesungguhnya menjaga harta itu termasuk bagian dari agama. Wala an takhlufa li warasatika khairun min an takhtaja ilan nas. Dan sungguh ketika engkau menjaga hartamu, lalu engkau simpan, engkau gunakan untuk bekal anak keturunanmu sebagai warisan darimu. Ya. Engkau tinggalkan hartamu untuk para pewarismu itu lebih utama daripada engkau menjadi orang yang butuh kepada manusia yang lainnya. Meminta-minta kepada manusia yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, innaka antadhar warasataka aghnia khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna annas. Sungguh engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih utama daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, ya, yang mereka meminta kecukupan kepada manusia yang lainnya. Hadis ini berkaitan dengan salah seorang sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjenguknya. Dalam keadaan sahabat itu memiliki harta yang banyak, maka dia berkeinginan untuk, ya, mewasiatkan hartanya kepada orang lain sebanyak 2/3. 2/3. Misal dia memiliki harta misalnya 9 M, misalnya. Yang 6 M diwasiatkan untuk yang lainnya, untuk ahli warisnya cuma 1/3. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melarangnya. Lalu dia ingin mewasiatkan setengahnya, setengah juga dilarang. Maka akhirnya dia mewasiatkan 1/3. Maka dibolehkan, namun 1/3 itu sudah banyak. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hadis ini. Innaka intadhar warasataka aghnia khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Ya. Sungguh engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan enggak punya harta, minta-minta kepada manusia yang lainnya. Faslun khatimatun hasanah. Ya. Penutup dari nasihat beliau ini. Ya bunayya, wahai anakku, wa'lam annana min auladi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai putraku, ketahuilah sesungguhnya kita ini, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, termasuk dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kalau dilihat dari nasabnya, ya, beliau dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa abuna al-Qasim Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Abdurrahman, salah seorang fuqaha sab'ah, ya, yang ada di Madinah. Wa akhbaruhu muwathiqatun fi kitabi Sifatus Safwah. Ya, berita tentang hal itu disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah. Tsumma tasaghala salafuna bitijarah wal bai' wasyira. Lalu orang-orang tua kita itu tersibukkan dengan urusan perdagangan. Ya. Kadang suatu saat dia menjual, kadang dia membeli. Ya. Fama kana minal mutaakhirin man ruziqa himmatun fi talabil ilmi ghairi. Maka tidak ada dari kalangan mutaakhirin, dari kalangan keluarga kita yang terakhir-terakhir ini, yang diberikan rezeki untuk semangat dalam talabul ilmi selain aku, ayahmu ini, kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Wa qad alal amru ilaika. Maka urusannya sekarang kembalinya kepadamu. Ya. Fastahid alla tukhayyiba dhanni fi ma rajautuhu fi kawalaka. Maka sungguh-sungguhlah engkau, jangan kecewakan persangkaanku, ya, terhadap apa yang aku harapkan kepadamu, yang manfaatnya juga kembali kepadamu. Wa qad aslamtuka ilallah subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku serahkan engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyahu as'alu an yuwafiqaka lil ilmi wal amal. Maka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku meminta untuk memberikan taufik kepadamu terhadap ilmu dan amal. Wa hadza qadru istihadi fi wasiyati. Maka ini, ya, sekedar istihad, kadar istihadku di dalam memberikan wasiat, nasihat kepadamu. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyul azim. Maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat maha tinggi dan maha agung. Walhamdulillah mazidul hamidin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian ditambah dengan pujian orang-orang yang memujinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat pada kita seluruhnya dengan wasiat yang beliau sebutkan ini untuk putranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan faedah-faedah kepada kita dan berusaha untuk mengamalkan apa yang beliau wasiatkan untuk putranya. Wallahu taala alam bisawab. Selesai kitab ini. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.